Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas risalah Al-Urjuzatul Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah. Karya Al-Imam Ibnu Abil Aziz Al-Hanafi rahimahullahu taala. Kita masih dalam rangkaian kisah perjalanan perang Tabuk. Pada pertemuan sebelumnya kita berhenti di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Tabuk. Namun tidak terjadi peperangan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tetap bermalam di Tabuk selama beberapa malam, dan pada bermalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terdapat beberapa faidah, beberapa peristiwa yang bisa kita ambil hikmahnya. Di antaranya yang pertama adalah kisah tentang kedatangan utusan Heraklius kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau sedang bermalam di Tabuk. Riwayat yang paling panjang dan cerita yang cukup runtut disebutkan satu-satunya oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala di dalam musnad beliau rahimahullahu taala jilid yang ketiga halaman 441. Tidak ada riwayat yang lain yang menyebutkan lengkap seperti apa yang datang pada riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullah. Maka insyaallah taala di malam hari ini kita akan mencukupkan dengan riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Beliau mengatakan di dalam musnadnya, qala haddatsana Ishaq ibnu Isa, haddatsana Yahya ibnu Sulaim عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن أبي راشد قال. Dari Sa'id bin Abi Rashid beliau bercerita, laqitu at-Tannukhi Rasulullah Hiraqla ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Himas. Aku pernah bertemu dengan At-Tannukhi, tidak disebutkan siapa namanya, tapi dia dikenal dengan Tannukhi, salah seorang dari Bani Tannukh yang merupakan utusan Hiraqal ketika itu untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku bertemu dengan Tannukhi di kota Himas. Qala wa kana jarran li shaykhan kabiran qad balagha al-fanat aw qurbah. Dan Tannukhi kebetulan adalah tetangga rumahku. Saat itu dia sudah berusia tua renta yang hampir meninggal, kata Sa'id bin Abi Rashid. Faqultu, lalu aku bertanya kepada Tannukhi, ala tukhbiruni an risalati Hiraqla ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa risalati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hiraqal. Maukah engkau memberitahukan kepadaku apa isi surat Heraklius kepada Rasulullah dan sebaliknya, apa isi surat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Heraklius? Qala bala. Lalu At-Tannukhi menjawab, tentu saya akan ceritakan. Lalu ia berkisah, Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tabuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tiba di daerah Tabuk. Fa ba'atha dihyatan al-kalbi ila Hiraql. Lalu beliau mengutus salah satu sahabatnya, Dihyah al-Kalbi radhiyallahu taala anhu, untuk menemui Hiraql. Falamma an ja'ahu kitabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da'a qissisir Rum wa bitaraqatiha. Ketika sampai kepada Hiraql surat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipegang, kemudian Hiraql memanggil seluruh panglima-panglima perang Romawi dan penasehat-penasehat kerajaan. Semua dipanggil. Qala thumma aghlaqa alaihi wa alaihi muddar. Setelah semuanya datang, Hiraql memerintahkan agar seluruh pintu istana itu ditutup. Semuanya. Qala qad nazala hadha ar-rajul haitsu ra'aytum. Lalu Hiraql mengatakan kepada mereka, sungguh orang ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sampai di tempat yang kalian tahu sekarang. Tabuk dengan Romawi tidak terlalu jauh saat itu. Dan tibanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 30 ribu pasukan lebih tentunya bukan sesuatu yang terluput dari pemantauan Hiraql dan pasukan Romawi. Qala wa qad arsala ilayya yad'uni ila thalathi khisal. Dan orang ini mengirimkan surat kepadaku. Dia menyeru aku dengan tiga perkara. Qala yad'uni an atba'ahu ala dinihi. Seruan yang pertama, dia memintaku untuk mengikuti agamanya, untuk masuk Islam. Qala aw ala an nu'tiyahu ma lana ala ardina wal ardu arduna. Seruan yang kedua, kalau tidak mau menerima Islam, kita harus memberikan kepadanya sejumlah harta dari harta kita, dan tanah kita akan dijamin oleh dia. Au nalqa ilaihil harb. Atau perkara yang ketiga, kalau tidak mau juga membayar jizyah, berarti sisa pilihan untuk melaksanakan peperangan di antara mereka. Nah, tiga ini disampaikan kepada panglima dan pembesar-pembesar atau penasihat-penasihat kerajaan. Qala, begitu mendengar itu dari Hiraql, mereka mengatakan, fanakharu nakhrata rajulin wahidin hatta kharaju min baronisihim. Begitu mendengar tiga itu disampaikan, serentak dengan satu suara, mereka berteriak marah kepada Heraklius. Wa kharaju min baronisihim, serta melepaskan jubah-jubah kebesaran mereka. Dengan pakai jubah khusus itu, dilepas semua, ditaruh ke tanah. Marah mereka dengan itu. Wa qalu tad'una ila an nadhara an-nasraniyata aw nakuna 'abidan li'arabiyyin ja'a minal Hijaz. Serempak mereka mengatakan, apakah engkau meminta kepada kami untuk meninggalkan agama Nasrani ini, atau kami menjadi budak dari seorang Arab yang datang dari Hijaz. Falamma dhanna annahum in kharaju min 'indihi afsadu 'alaihi rum rafa'ahum wa lam yakad. Setelah melihat kemarahan para petinggi-petinggi dan panglima-panglima perang, dan Heraklius menganggap seandainya mereka benar-benar keluar meninggalkan dia seorang diri, niscaya Romawi akan selesai riwayatnya. Selesai sudah kerajaan Romawi. Rafa'ahum walam yakad. Heraklius pun menurunkan suaranya, menurunkan emosinya, dan tidak jadi meneruskan niatnya. Itu sudah niat asal. Kalau sampai mereka menerima tawaran itu, bergembira bukan main. Tapi karena mereka menolak, ujian bagi Hiraql ini. Dan itu disampaikan oleh Nabi SAW. Sebetulnya hatinya ingin menerima, tapi karena dunia, karena kekuasaan dia, maka dia melepaskannya. Wa qala innama qultu dzalika li'a'lama salabatikum 'ala amrikum. Lalu Hiraqul mengatakan, aku mengucapkan tawaran tadi, menyampaikan tawaran tadi hanya untuk menguji seberapa keras sikap kalian. Thumma da'a rajulan min Arabin atau thumma da'a rajulan min Arabi tujib kana 'ala nasara al-Arab. Setelah itu Heraklius meminta untuk didatangkan seorang Arab dari kabilah Tujib, yaitu salah satu kabilah Arab yang memeluk Nasrani dan berada di bawah pemerintahan Romawi. Qala ud'uli rajulan hafizan lil hadis. Herakl memerintahkan, bawakan untukku seorang yang bisa menghafal hadis dengan baik. Maksudnya seorang yang bisa menghafal ucapan dengan baik. Ketika dia mendengarkan sesuatu, dia mampu menghafalnya dengan baik. Arabiyul lisan, dia berbahasa Arab, orang Arab asli. Ab'athuhu ila hadzal rajul bi jawabi kitabihi. Aku akan utus orang ini, Arab Nasrani yang bagus hafalannya, untuk menjawab risalah surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Faja'a bi fadafa'a ilayya Hiraq kitaban. Maka aku pun dipanggil menemui Heraklius. Begitu aku sampai di sana, dafa'a ilayya Hiraqlu kitaban. Hiraqal kemudian menyerahkan kepadaku sebuah kitab, sebuah surat. Qala idhhab bi kitabi ila hadzal rajul. Lalu Hiraqal mengatakan kepadaku, bawa surat ini kepada laki-laki itu, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama sami'tahu min hadithihi fahfad li minhu thalatha khisal. Berikan kepada dia, dan apapun yang dia ucapkan, kamu harus menghafalnya tentang tiga perkara yang aku minta dari kamu. Nah, tugasnya At-Tanukhi adalah untuk menyerahkan balasan dari surat Nabi SAW, kemudian menghafalkan apa tiga hal yang akan diucapkan Nabi SAW, dan tiga hal itu diperintahkan oleh Heraklius. Qala, perintah yang pertama, unzur hal yadhkur sahifatahu ilayya allati kutiba bi syai'in. Perhatikan, apakah orang ini akan mengingat surat yang dia kirimkan kepadaku tertulis apa di dalamnya. Jadi Herakles ingin menguji, benar tidak surat yang datang kepada dia dengan tiga permintaan tadi betul-betul permintaan Rasulullah SAW, atau hanya ditulis oleh seorang penulis, isinya terserah dari sekretaris. Ini perintah yang pertama. Kemudian perintah yang kedua, wandur idza qara'a kitabi fahal yadhkuru al-lail. Lalu yang kedua, perhatikan, ketika dia membaca suratku ini, apakah dia akan menyebutkan kata malam saat membaca suratku ini. Ini cerdasnya Herakl menulis kata-kata. Kalau orang itu paham, pasti dia akan mengatakan sesuatu tentang malam. Perhatikan, apakah dia akan mengucapkan sesuatu tentang malam hari. Qala wanzur fi dhahrihi hal bihi syai'un yuribuka. Yang ketiga, perhatikan di belakang punggungmu, apakah ada sesuatu yang akan meragukan kamu dengan agamamu nanti. Maksudnya apa? Perhatikan apakah ada stem kenabian di belakang punggung. Nah, seorang nabi itu memiliki stem kenabian di belakang punggungnya. Jadi ini perintah yang ketiga, untuk memperhatikan apakah Muhammad memiliki stem kenabian itu. Qala fantalaqtu bi kitabihi hatta ji'tu Tabuk fa idza huwa jalisun baina dhahrani ashabihi muhtabiyan 'alal ma. Aku pun pergi membawa surat dari Heraklius itu sampai aku tiba di Tabuk, dan aku mendatangi kaum muslimin. Fa idza huwa jalisun baina dhahrani ashabihi. Lalu aku melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berada di tengah-tengah sahabat-sahabatnya, muhtabiyan 'alal ma, dan menjulurkan kedua kaki beliau berendam di sebuah tempat yang berisi air. Jadi beliau sedang duduk, kakinya direndam di air. di sekitar beliau ada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Faqultu aina sahibukum? Ini Tanukhi belum tahu Rasulullah SAW Muhammad itu yang mana. Tapi ada seorang yang dikumpuli, beliau memasukkan kedua kakinya berendam dalam air. Lantas dia berkata, aina sahibukum? Di mana sahabat kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qila hawadha. Lalu para sahabat menjawab, ini yang kamu cari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aqbaltu amshi hatta jalastu baina yadayhi. Aku pun mendatangi beliau sampai tiba di hadapan beliau, kemudian aku duduk di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa nawaltuhu kitabi. Fawadha'ahu fi hijrihi. Aku kemudian menyerahkan. Jadi Nabi masih posisi semula, enggak berubah. Tanukhi datang ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia duduk lebih rendah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu menyerahkan surat Hiraqul, diserahkan. Qala fawadha'ahu fi hijrihi. Lalu Nabi mengambil dan diletakkan di pangkuan beliau. Resmilah serah terima surat. Qala mimman anta? Kamu dari mana? Ditanya, kamu orang dari mana? Fakultu ana akhu Tannukh. Lalu aku mengatakan, aku adalah saudara Bani Tannukh. Tidak menyebutkan namanya. Qala halaka ilal islamil hanifiyah millat abikum Ibrahim. Apakah kamu orang-orang yang lebih dekat kepada Islam, yaitu agama Hanif, jalan dari ayah kamu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini tawaran keislaman tapi dengan bahasa yang halus. Maka kata Tanuhi spontan mengatakan, inni rasulu qaumin wa ala dini qaumin la arji'u anhu hatta arji'u ilaihim. Aku adalah utusan dari satu kaum yang aku berada pada agama mereka, dan aku tidak akan meninggalkan agama itu sampai aku kembali kepada mereka. Tegas ini sikapnya. Jawabannya bagus ini kalimatnya. Qala fadhahika. Mendengar jawaban itu, Nabi sudah mengatur kata-kata bagus, dia juga menjawabnya bagus. Maka tertawalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau membacakan sebuah ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hai Muhammad, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapa orang yang kamu kehendaki, tapi Allah yang memberikan hidayah itu kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha mengetahui siapa orang yang berhak mendapatkan hidayah. Beliau baca ayat itu. Qala ya akhatan Nuh. Lalu beliau mengatakan, wahai saudara Bani Tanuh, inni katabtu bi kitabin ila Kisra. Wallahi atau wallahu mumazziquhu wa mumazziqu mulkihi. Wahai saudara Bani Tanuh, ketahuilah, sesungguhnya aku telah mengirimkan satu surat kepada Kisra, raja Persia. Sampai ke tangan dia, tetapi surat itu dirobek oleh dia. Maka Allah merobek dia dan Allah robek juga kerajaannya. Hancur Persia. Sebab apa? Merobek surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa katabtu ila an-Najashi bi sahifatin fa kharraqaha Allah wallahu atau fa kharraqaha wallahu mukharriquhu wa yukharriqu mulkahu. Aku juga mengirim surat kepada Najashi, Negus, penguasa Ethiopia. Dia merobek surat itu, maka Allah merusak dia dan Allah merusak kerajaannya. Ini Najashi beda dengan Najashi yang sebelumnya. Kalau Najashi yang sebelumnya, yang menerima kedatangan para sahabat yang berhijrah pertama kali dan para sahabat yang berhijrah kedua kalinya ke Habasyah, itu masuk Islam dan disolati oleh Nabi SAW. Tapi pengganti berikutnya, Negus yang berikutnya itu yang merobek surat Nabi SAW. Jadi jangan kaget, loh katanya Najashi masuk Islam. Tidak, beda. Najashi itu gelar. Najashi gelar. Nah, yang dihancurkan oleh Allah adalah Najashi generasi berikutnya, bukan Ashimah. Kalau yang masuk Islam, Ashimah. Tayyib. Qala wa katabtu ila sahibika bi sahifatin. Dan aku juga mengirim untuk temanmu Hiraqul itu juga dengan surat yang sama. Fa amsakaha. Tapi dia bagus menahan surat itu, memperlakukan dengan baik surat tersebut. Falan yazalan nasu yajiduna minhu ba'san madama fil aishi khairun. Tapi ketahuilah, masyarakatnya, rakyatnya akan tetap dalam kesulitan meskipun dia sedang berada dalam kehidupan yang baik. kalau tidak menerima surat Nabi SAW menjawab surat tersebut. Meskipun dia menolak dengan halus, tapi kalau dia tidak menjawab perintah Allah Subhanahu wa taala, kerajaannya akan berada di ambang kehancuran. Meskipun dia menyangka kerajaannya baik-baik saja. Qala qultu hadhihi ihda thalath allati awsani biha sahibi. Lalu Tannuhi mendengar jawaban itu, dia berkata, ini perkara pertama yang diperintahkan oleh Herakl untuk aku menunggu jawaban dari engkau. Ternyata Nabi mengetahui isi suratnya dan apa konsekuensi dari surat yang dikirim itu. Fa akhadtu sahman min ja'bati fa katabtuhu fi jambi sayfi. Lalu aku mengeluarkan satu batang anak panah. Kemudian aku menulis di satu sisi sarung pedang. Yes, biasa pedang perjalanan, pedang safar, pedang pendek. Dia ambil satu anak panah, kemudian menulis sesuatu di sarung pedangnya yang sebelah kanan. Diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diterima pedang itu. Fanawala sahifata rajulan an yasarihi. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkannya kepada seseorang di sebelah kiri beliau sallallahu alaihi wasallam. Diserahkan, diambil oleh orang itu. Nah, Tannuhi bertanya kemudian, man sahibu kitabikum alladhi yaqra'u lakum? Siapa orang yang mengambil dan akan membaca surat ini? Para sahabat menjawab, Muawiyah. Dia adalah Muawiyah. Fa'idha fi kitabi sahibi. Ternyata tertulis dalam pesan yang dikirimkan oleh Herakl itu, tad'uni ila jannatin arduha samawati wal ard. U'iddat lil muttaqin fa aina an-nar. Tertulis di situ, hai Muhammad, engkau mengajak aku agar menjadi penduduk surga yang luasnya lebih luas dibandingkan langit dan bumi yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa. Lalu kemana neraka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan tentang neraka. Hanya ajakan supaya Heraklius menerima Islam, dia akan menjadi penghuni surga. Kemana neraka? Mendengar itu dibacakan oleh Muawiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, Subhanallah, ainal lail idza jaa an-nahar. Dia bertanya kemana malam padahal dia sedang berada di siang hari. Nabi mengucapkan apa? Malam. Berarti itu jawaban. Nabi tidak menjawab panjang lebar neraka begini, tidak. Subhanallah, Maha Suci Allah. Dia masih bertanya tentang adanya malam padahal dia sedang berada di siang hari. Kamu berada di siang hari itu adalah tanda bahwa nanti akan datang malam. Sebaliknya, kalau kamu tidak mau menjadi penghuni surga, maka konsekuensinya engkau akan menjadi penghuni neraka. Terkejut At-Tannuhi dengan jawaban Nabi SAW. Dia menyebutkan sesuatu tentang malam hari. Qala fa akhadtu sahman min ja'bati fa katabtuhu fi jildi sayfi. Lalu aku mengambil anak panah yang berikutnya, aku tulis di satu sisi sarung pedangku yang lain. Diberikan lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Falamma an faragha min qira'atihi atau min qira'ati kitabi. Dibaca sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau selesai membaca itu, membaca pesan yang ketiga dan tidak disebutkan pesannya apa yang ketiga. Innalaka haqqan wa innaka larasul. Rasulullah SAW mengatakan kepada Tannuhi, sesungguhnya engkau punya hak dan engkau datang kemari sebagai seorang utusan. Falau wajattu indana jaizatan jawaznaka biha. Seandainya saja kami masih memiliki sesuatu untuk kami berikan kepada kamu, maka kami akan memberikan sesuatu untuk kamu. Beliau memuliakan kurir, memuliakan utusan. Hukum global tidak boleh dibunuh. Beliau muliakan itu. Kamu datang sebagai seorang utusan. Saya ingin sebetulnya memberikan hadiah untuk kamu. Tapi inna safrun murmilun. Kami ini sedang safar dan kehabisan bekal. Karena kami berangkat dari Madinah tidak membawa banyak bekal. Pasukan itu disebut dengan pasukan apa kemarin? Hah? Jaisul Usrah. Pasukan yang kesulitan. Sampai dibantu oleh Uthman ibn Affan. Nah, begitu Nabi SAW menyampaikan itu, kami mohon maaf, tidak memiliki apa-apa untuk diberikan sebagai hadiah untuk kamu. Tiba-tiba ada seorang yang mengatakan, fanadahu rajulun min ta'ifatin minan nas. Tiba-tiba di tengah perkumpulan para sahabat ada seseorang yang berteriak, ana ajuzuhu, Ya Rasulullah, aku yang akan memberikan hadiah untuk dia. Fa fataha rahilahu fa idza huwa ya'ti bihullatin safuriyah fa wada'aha fi hijri. Lalu orang itu membuka kantong perbekalannya dan ternyata ia mengeluarkan ada beberapa perhiasan-perhiasan emas dicaruk itu. Fa wada'aha fi hijri. Lalu dia taruh perhiasan itu di atas pangkuanku. Posisinya Tanuhi masih duduk seperti tadi. Belum berubah posisi. Adabnya bagus. Diletakkan di pangkuannya. Banyak itu perhiasan emas zaman dulu. Sekantong. Bukan satu kalung dikasihkan. Enggak. Seadanya di situ diambil, dikasihkan semua. Qala man sahibul jaizah. Lalu Tanuhi bertanya kepada para sahabat yang ada di situ. Siapa tadi orang yang memberiku hadiah ini? Qala Uthman. Mereka menjawab Uthman ibnu Affan yang memberikan hadiah itu. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyeru kepada para sahabatnya, ayyukum yanzilu hadzal rajul? Siapa di antara kalian yang malam ini mau untuk menjamu tamu kita ini? Faqala fatan minal ansar ana. Lalu ada seorang sahabat dari Ansar, dia mengatakan, saya ya Rasulullah, saya akan jamu dia malam ini. Faqamal ansariyu wa qumtu ma'ahu hatta idza kharajtu min ta'ifatil majlis nadani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemuda Ansar itu tadi bangkit dan mengajakku untuk beranjak pergi. Aku pun bangkit. Lalu kami berdua berjalan keluar dari kerumunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Begitu kami sudah keluar hendak menuju tenda penginapan pemuda Ansar itu tadi, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil aku. Ta'al ya akha Tanuh. Beliau mengatakan, kemarilah engkau wahai saudara Bani Tanuh. Fa aqbaltu ahwi hatta kuntu qa'iman fi majlisil ladzi kuntu baini yadayhi. Aku pun segera berbalik menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berdiri tepat di posisi di mana aku tadi duduk. Di situ. Belum lagi duduk orang ini. Kan sebetulnya dia sampai ke situ mau duduk. Tapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu dia mau duduk, beliau mengatakan fahalla habwatihi an dhahrihi. Tiba-tiba beliau mengubah posisi duduknya. Jadi ihtibaknya dilepaskan. Ihtibak itu ketika orang ini datang berdiri di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sedang dalam posisi ihtibak, duduk kemudian apa namanya ini? Lututnya dinaikkan ke atas, dibekap gitu. Mafhum nggih? Nabi duduk ihtibak seperti itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskannya dan memperbaiki posisi duduknya. Dan mengatakan hauna imdi lima umir tabi. Kemari engkau. Masih ada satu perintah yang belum kamu laksanakan. Laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu ada tiga perintah dan yang satunya belum dilakukan oleh Tanuhi. Fajallat fi dhahrihi fa idza ana bi khatamin fi mawdhi'i ghudunil kataf mithlal hamhamatid dhakhmah. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam menyingkap baju atas beliau. Fajallat fi dhahrihi, sehingga nampaklah di punggung beliau sallallahu alaihi wasallam fa idza ana bi khatam, aku pun bisa melihat stem kenabian itu. Fi mawdhi'i ghudunil kataf, di pundak atas beliau antara dua ini apa namanya? Tulang apa ini? Tulang pundak. Katif inilah, namanya katif. Jadi posisinya ada di antara dua tulang katif di sini. Mithlal hamhamatid dhakhmah. Besarnya kata Tanuhi kurang lebih seperti besarnya apa namanya? Alat bekam yang paling besar itu. Nah, kira-kira segini. Nah, itu stem kenabian. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala tentang utusan Kaisar Heraklius kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bermalam di Tabuk. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, hadza haditsun gharib wa isnaduhu la ba'sa bihi tafarrada bihi al-Imam Ahmad. Hadis ini adalah hadis yang gharib, maksudnya tidak ada jalur lain. Wa isnaduhu la ba'sa bihi, sanad yang beliau sebutkan tidak masalah. Tafarrada bihi al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad bersendiri dalam menyebutkan cerita ini secara lengkap. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini di antara satu peristiwa yang terjadi saat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bermalam di Tabuk. Peristiwa yang lain adalah tentang kedatangan penguasa Ailah, Jarba dan Adruh yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq rahimahullah taala, dinukilkan juga oleh Al-Imam Ibnu Hisham di dalam sirah beliau, dikatakan lamman taha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Tabuk, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sampai di Tabuk, atahu Yahnah Ibnu Ru'bah atau Ibnu Ru'bah, tiba-tiba datang seorang dari Bani Ailah. Ailah itu salah satu kabilah di utara Jazirah Arab, lebih dekat ke Syam. Mereka tidak masuk dalam apa namanya kekuasaan Romawi, tapi kebanyakan mereka adalah orang Nasoro. Nah, datang seorang dari mereka namanya Yahnah bin Ru'bah atau bin Ru'bah. Fasalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa a'tahul jizyah. Dia datang untuk membuat perjanjian damai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa jizyah, membawa upeti. Wa atahu ahlu Jarba wa Adruh wa a'tauhul jizyah. Demikian pula penduduk Jarba dan Bani Adruh, mereka juga datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan perjanjian damai, mereka juga membawa jizyah, membawa upeti. Wa kataba lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitaban. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menulis surat perjanjian antara beliau dengan mereka. Yang pertama, perjanjian yang ditulis kepada Yahnah bin Ru'bah dari Ailah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menuliskan di sana bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hadhihi amnatun minallah wa Muhammadinin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Yahnah bin Ru'bah wa ahli Ailah. Ini adalah jaminan keamanan dari Allah, dari Muhammad seorang nabi serta utusan Allah Subhanahu wa taala kepada Yahnah bin Ru'bah, penguasa Ailah. Sufunuhum wa sayyaratuhum fil barri wal bahr. Menjamin keamanan kapal-kapal milik mereka dan semua kendaraan darat mereka, baik di laut maupun di daratan. Tayyib. Lahum dhimmatullah wa Muhammadinin Nabi. Mereka mendapatkan jaminan Allah dan jaminan dari Muhammad sang nabi. Wa man kana ma'ahum min ahli Syam wa ahli Yaman wa ahli al-Bahr. Dan juga siapapun yang bergabung bersama Yahnah bin Ru'bah dari penduduk Syam atau juga dari penduduk Yaman atau juga dari Arab yang ada di pesisir pantai. Siapapun yang bergabung silahkan. Faman ahdatha minhum hadatsan fa innahu la yahulu maluhu duna nafsihi. Siapa di antara mereka yang sudah masuk dalam perjanjian ini kemudian melakukan sesuatu yang mengingkari isi perjanjian ini, maka hartanya dijaminkan tanpa jiwanya. Maksudnya apa? Dia hanya harus membayar upeti dan tidak dibunuh. Wa annahu tayyibun liman akhadhahu minan nas. Dan perkara orang itu saya relakan kepada apapun ahlu Ailah menghukumi orang-orang tersebut. Jadi urusan dengan Nabi hanya masalah harta orang itu diberikan sebagai upeti. Adapun hukum orang ini silahkan kepada Ailah. Wa annahu la yahillu an yamna'u ma'an yaridunahu wala tariqan yaridunahu min barrin aw bahr. Dan tidak boleh bagi mereka yang masuk dalam perjanjian ini untuk memutus air yang selama ini mereka alirkan ke daerah manapun, biarkan itu mengalir, tidak boleh diputus. Dan juga mereka tidak diperbolehkan untuk memutus jalur perdagangan ataupun jalan darat apapun yang selama ini telah ada, baik di daratan maupun di lautan. Biarkan semua jalur itu apa adanya, tidak boleh ada yang ditutup sebab perjanjian damai antara mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ditulis kepada Ailah. Adapun yang ditulis kepada ahlu Jarba, demikian juga Bani Adruh, beliau menuliskan bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hadza kitabun min Muhammadinin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perjanjian dari Muhammad sang nabi utusan Allah. Lihat, beliau selalu memakai tiga. Muhammad an-nabi, sang nabi, dan Rasulullah. Supaya mereka juga tunduk dan mereka mengakui bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar utusan Allah. Seandainya dituliskan min Muhammad cukup, tapi beliau ingin menegaskan itu. Beliau benar-benar nabi, beliau benar-benar rasul. Li ahli Jarba wa Adruh, untuk penduduk Jarba dan Adruh, annahum aminu nabi amanillah, mereka akan aman dengan jaminan keamanan dari Allah, wa amani Muhammad, dan juga jaminan keamanan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna alaihim mi'ata dinarin fi kulli Rajab, dan mereka wajib untuk membayar jizyah sebanyak 100 dinar setiap bulan Rajab, satu tahun satu kali harus bayar jizyah. Ailah tadi tidak diperintahkan untuk membayar jizyah. Tayyib. Jarba dan Adruh harus membayar jizyah 100 dinar. Kira-kira berapa kalau sekarang? Sekarang 1 dinar kurang lebih kan tidak apa, tidak, fluktuasinya tidak terlalu banyak. Dinar itu mungkin 4 juta, bisa naik turun sedikit. Nah, kalikan 100 dinar. Berapa berarti? 400 juta setiap tahun. Dibayarkan setiap bulan Rajab. Baik. Wa mi'atu auqiyatin thayyibah, dan juga 100 auqiyah dari hasil panen mereka dengan kualitas yang terbaik. Kalau panennya kurma, berikan 100 auqiyah. Banyak loh. Satu auqiyah itu banyak ya. Tayyib. Qala wa annallaha alaihim kafil, Allah yang akan menjadi kafil, penjamin bagi mereka, bin nushi wal ihsan ilal muslimin, yaitu dengan nusuh untuk berbuat baik kepada kaum muslimin. Wa man laja'a ilaihim minal muslimin, dan siapapun yang bergabung kepada mereka dari kaum muslimin. Kalau ada kaum muslimin yang masuk di dalam kekuasaan mereka, harus diperlakukan dengan baik. Tayyib. Qala wa a'ta an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahla ailah burdah ma'a kitabihi amanan lahum. Itu diserahkan kepada ahlu ailah melalui Yahnah bin Rukbah. Beliau juga mengirim sebagai buktinya burdahnya beliau. Selimut burdah itu diberikan sebagai bukti bahwa itu benar ditulis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena beliau tidak bisa menulis, tentunya ada sahabat yang menulisnya. Diberikan burdahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fashtarahu ba'da dhalika Abu al-Abbas Abdullah ibn Muhammad bi 300 dinar. Di kemudian hari, burdah yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, selimut burdah tadi, dibeli oleh seorang yang bernama Abu al-Abbas Abdullah bin Muhammad. Dibeli dengan harga 300 dinar. Berapa berarti? 400 juta kali 3. 1,2 M. Selimutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah, dua peristiwa yang terjadi saat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih tinggal di Tabuk. Nanti akan kita lanjutkan, ada dua peristiwa lagi. Yang pertama, khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas sebatang kurma, dan beliau mengirim Khalid ibn Walid kepada Akidar Daumah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita di waktu yang akan datang. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.